Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala al-hadithu al-thani wal-thalathuna. Berkata al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafizahullahu ta'ala, dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, ya, beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-32 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ya, hadis yang ringkas yaitu an Abi Sa'idinil Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la dharara wa la dirara, ya, tidak boleh yang memudaratkan dan tidak boleh pula yang menimpakan kemudaratan. Hadithun hasanun, ya, hadis ini adalah hadis yang hasan. Rawahu bin Majah wa Ad-Darqutni, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Darqutni wa ghairuhuma. Ya, dan selain beliau berdua musnadan, ya, dengan sanadnya yang tersambung. Warawahu Malikun fil Muwatta'i, dan Al-Imam Malik beliau meriwayatkannya juga dalam Muwatta' beliau, an Amr bin Yahya, yaitu dari Amr bin Yahya, an Abihi, dari ayahnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam namun secara mursal. Ya, fa'asqata Aba Sa'idin. Ya, dalam riwayat ini, ya, tidak ada Abu Sa'id. Walahu turukun yaqwa ba'duha bi ba'din. Akan tetapi ada, ya, jalur-jalur riwayat yang lain yang dapat saling menguatkan. Asyarhu, penjelasannya, hadithu Abi Sa'idin lam yukhrijahu Ibnu Majah. Ya, hadis Abu Sa'id ini itu sebetulnya, ya, tidak diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Innama kharrajahu Ad-Darqutni wal Hakim wal Baihaqi. Sesungguhnya yang meriwayatkan hadis ini itu hanyalah Ad-Darqutni, kemudian Al-Hakim dan Al-Baihaqi rahimahumullahu ta'ala. Ini adalah, ya, tambahan faedah dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Wa fi akhirihi ziyadatu man darra darrahullahu wa man syaqqa syaqqallahu alaihi. Ya. Dan di akhirnya itu ada, ya, tambahan, ya, barang siapa yang, ya, membahayakan orang lain, itu Allah akan, ya, membahayakan dirinya. Kemudian wa man syaqqa syaqqallahu alaihi. Dan barang siapa yang, ya, menyusahkan orang lain, ya, niscaya Allah akan menimpakan kesusahan kepadanya. Ya, wa amma Ibnu Majah, dan adapun Ibnu Majah, fa kharrajahu min hadithi Ubadah bin As-Samiti. Ya. Dan adapun Ibnu Majah, ya, fa kharrajahu min hadithi Ubadah bin As-Samiti. Ya, beliau meriwayatkannya itu hadisnya bukan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, tapi dari Ubadah bin As-Samit. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada an la darara wa la dirara. bahwasanya Nabi atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan untuk tidak boleh memberikan kemudharatan dan juga tidak boleh ya menimpakan kemudharatan. Wa kharrajahu aidan min wajhin akhara. Dan Ibnu Majah rahimahullahu taala juga meriwayatkan dari ya jalur yang lain min riwayati Jabirinil Ju'fi. Dari riwayat Jabir bin Al-Ju'fi. An Ikrimata, ya dari Ikrimah, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Dari Nabi, maaf, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la dharara wa la dirara. Ya, tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh menimpakan kemudaratan. Wajabirunil Ju'fiyu do'afahul aktsaruna. Akan tetapi Jabir al-Ju'fi itu ya dilemahkan periwayatannya oleh ya banyak ahli hadis. Kemudian ya mungkin waqad dzakara syaikhu anna ba'da turuqihi tuqawwa bi ba'din. Ya wallahu a'lam. Dan ya sungguh asy-syaikh maksudnya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan bahwa ya, sebagian jalurnya itu saling menguatkan ya antara yang lain. Wa huwa kama qala. Ya dan hal itu sebagaimana yang beliau katakan. Wa qala Abu Amri bennu as-sallahu. Ya dan berkata Abu Amrin ibnu as-sallah rahimahullahu taala hadzal haditsu asnadahu at-Tirmidzi min wujuhin. Hadis ini itu di riwayatkan oleh At-Tirmidzi dari ya beberapa jalur. Wa majmu'uha yuqawwil haditha wa yuhassinuhu. Dan keseluruhan dari jalur-jalur tersebut itu menguatkan hadis ini dan menjadikan hadis ini itu hasan. Wa qad taqabbalahu jamaahiru ahlil ilmi. Ya, dan sungguh hadis ini itu telah diterima oleh mayoritas ahli ilmu. Wahtajju bihi. Ya, dan mereka semua para ulama itu berhujjah dengan hadis ini. Yang menjadikan hadis ini sebagai dasar dalam beramal. Wa qad istadalla al-Imam Ahmad bi hadzal hadithi. Ya Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala itu berdalil dengan hadis ini. Wa qala, dan beliau berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la dharara wa la dirara. Ya tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh menimpakan kemudaratan. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu la dharara wa la dirara, ikhtalafu hal bainal lafdhataini, ya para ulama itu berbeda pendapat apakah di antara dua lafaz ini a'ni ad-dharara wa ad-dirara, ya yang saya maksud, yang dimaksud oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala adalah lafad dororo dan diroro. Farkun amla. Ya, apakah dua lafad tersebut itu berbeda atau tidak? Famin humman qala. Ya, maka diantara para ulama ada yang mengatakan huma bimakna wahidin. Ya, keduanya itu memiliki makna yang sama. Ala wajahit ta'kidi. Ya, dan dibawakan ya dua kali itu bertujuan untuk memberikan penekanan, ya, memberikan taukid. Wal masyhuru, adapun pendapat yang lebih masyhur, anna bainahuma farqan, ya, bahwa terdapat perbedaan makna di antara lafadz dororo dan diroro, atau lafadz ad-dororo dan ad-diroro. Thumma qila, ya, kemudian ada yang mengatakan, ad-dororu, yang dimaksud ad-dororu, an yudakhila ala ghairihi dororan, yaitu memberikan ya, kemudorotan kepada orang lain. Bima yantafi'u huwa bihi. Ya. Dengan dia memberikan mudarat kepada orang lain tersebut, dia mendapatkan manfaat karenanya. Wad-diraru, adapun ad-dirar, an yudakhila ala ghairihi dororon bima la muntafi'ata lahu bihi. Ya. Dan yang dimaksud dengan ad-dirar itu adalah memberikan kemudaratan kepada orang lain. Namun bima la muntafi'ata lahu bihi. Ya, namun dengan memberikan mudarat kepada orang lain tersebut, dia tidak mendapatkan kemanfaatan karenanya. Kaman mana'a ma la yadurruhu. Ya, sebagaimana seseorang yang melarang orang lain melakukan ya sesuatu yang tidak memudaratkan dirinya. Wa yatadarraru bihi. Akan tetapi ternyata ya larangan tersebut itu memudaratkan orang yang dia larang. Ya al-mamnu'u, ya wa yatadarraru bihil mamnu'u, dan orang yang dilarang tersebut itu mendapatkan mudarat karena larangan tersebut. Kita lihat catatan kaki, bihi ai biman'ihi. Maksudnya adalah dengan larangan tersebut, itu justru orang yang dilarang itu mendapatkan mudarat. Warajjaha hadzal qawla ta'ifatun. Ya, dan yang menguatkan pendapat ini bahwa ad-dharar dan ad-dirar itu berbeda, itu ada sekelompok ulama. Minhum Ibnu Abdil Barri, ya, di antaranya adalah Ibnu Abdil Bar, wa Ibnu Salahi, dan Ibnu As-Salah. Waqila, dan ada juga ulama yang mengatakan, ad-dararu, yang dimaksud dengan ad-darar, an yadurra biman la yadurruhu, yaitu memberikan kemudaratan, ya, kepada orang yang tidak memudaratkannya. Jadi memberikan kemudaratan namun kepada orang yang tidak memudaratkannya. Wad-diraru, adapun ad-dirar, an yadurra biman qad adarra bihi ala wajhin ghairi jaizin. Yaitu yang ad-dirar itu memberikan kemudaratan kepada orang yang memberikan mudarat kepadanya. Artinya membalas kemudaratan ala wajhin ghairi jaizin. Ya, namun ya melalui cara yang tidak diperbolehkan. Ya, bukan melalui qisas dan lain sebagainya. Kemudian wa ala kulli halin, ya mau bagaimanapun, fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama nafaddarra wad-dirara bighairi haqqin. Ya bagaimanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang ya ad-dharra dan ad-dirar tanpa ya bi ghairi haqqin, tanpa hak atau tanpa alasan yang benar. Fa amma idkhalud dharari ala ahadin bi haqqin, adapun memberikan kemudaratan kepada ya seseorang namun dengan alasan yang benar, imma likaunihi ta'adda hududallahi, ya karena seseorang tersebut itu ya melanggar batasan atau ketentuan Allah, au kaunihi atau keadaannya yang zalama ghairahu, yang mendzalimi orang lain. Fahadha ghairu muradin qata'an. Ya maka bukan ini ya tentu saja yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innamal muradu, dan yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah ilhaqud darari bi ghairi haqqin, yaitu ya memberikan kemudaratan namun tanpa hak atau tanpa alasan yang benar. Wa mimma yadkhulu fi umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara ya hal yang masuk dalam keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la dharara, yaitu la dharara, annallaha lam yukallif ibadahu fi'la ma yadurruhumul battatu atau battata. Ya, jadi annallaha lam yukallif ibadahu fi'la ma yadurruhumul battata. Yaitu Allah, ya sesungguhnya Allah tidak membebani hamba-hambanya untuk mengerjakan perkara yang dapat memudaratkan mereka, ya sama sekali. Fa innama ya'muruhum bihi, ya sesungguhnya yang Allah perintahkan kepada para hamba itu adalah huwa ainu salahi dinihim wa dunyahum. Itu semata-mata ya merupakan sumber ya keselamatan agama mereka dan dunia mereka. Wa manahahum anhu huwa ainu fasadi dinihim wa dunyahum. Dan apa-apa yang Allah larang itu semata-mata hanyalah sumber ya kerusakan bagi agama mereka dan dunia mereka. Ini adalah kaidah yang sangat penting, bahwa apapun yang diperintahkan Allah itu sebetulnya untuk keselamatan agama kita dan dunia kita. Dan apapun yang Allah larang itu sebetulnya adalah ya perkara yang dapat merusak agama kita dan dunia kita. Lakinnahu lam ya'mur ibadahu bi syai'in huwa darrun lahum fi abdanihim aidan. Ya akan tetapi ya Allah tidak memerintahkan hamba-hambanya dengan sesuatu yang dapat ya memberikan kemudaratan kepada mereka dan juga di badan-badan mereka. Ya, jadi Allah tidak akan memerintahkan hamba-hambanya dengan sesuatu yang memudaratkan ya diri mereka. Walihada asqatat taharata bil ma'i 'anil maridi. Ya oleh karena itu Allah yang menggugurkan kewajiban ya bertoharah bersuci dengan air ketika dalam keadaan sakit. Wa asqatas siyama 'anil maridi wal musafiri. Dan juga Allah itu menggugurkan kewajiban puasa kepada orang yang sakit dan juga kepada orang yang sedang bersafar. Ini menunjukkan Allah tidak mungkin memerintahkan perkara yang dapat memudaratkan ya, diri mereka, termasuk dalam sisi fisiknya. Fil musnadi, dan diriwayatkan dalam Al-Musnad, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditanya, ayyul adayani ahabbu ilallahi. Ya, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hanifiyyatus samhatu. Ya, yaitu agama hanifiyah ya, yang lurus, as-samhatu, yang penuh dengan toleransi. Wa min hadithi Aisyata, ya dari hadith Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, inni ursiltu bihanifiyatin samhatin. Sesungguhnya aku diutus ya dengan membawa ya, ajaran atau agama yang lurus dan toleran. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahu Ahmadu, ya hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, min hadis Ibnu Abbasin, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Wa min hadis Aisyata, dan juga dari hadis Aisyah. Wa huwa marwiyun an adadin minas sahabati minhum. Dan ini diriwayatkan oleh sejumlah sahabat minhum di antara mereka Jabirun wa Abu Umamata, yaitu Jabir dan Abu Umamah. Wa asanituhu da'ifatun, akan tetapi sanad-sanadnya itu lemah. Lakinnal qadral madhkura qad yartaqi bi syawahidihi. Ya, akan tetapi ya penilaian-penilaian yang telah disebut itu dapat menjadi naik karena ya syahid-syahidnya, ya penguat-penguatnya. Ila darajatil hasani, ya naik menjadi derajat hasan. Wallahu a'lamu. Ya, kemudian wa min hadzal ma'na, dan di antara maknanya ma fi sahihaini, ya yang diriwayatkan di as-sahihain, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim. An Anasin, ya dari Anas, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yamshi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat ya seorang laki-laki yang sedang berjalan. Qila, ya maka dikatakan kepada beliau, innahu nadhara an yahujja masyian, ya sesungguhnya laki-laki tersebut itu bernazar ya untuk melakukan haji dengan cara berjalan kaki. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha laghaniyun an masyihi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak perlu akan dia berjalan kaki. Falyarkab, maka hendaknya dia mengendarai kendaraan. Ya, karena tentu saja kalau berjalan kaki itu mudaratnya sangat besar baginya. Ya, kelelahan dan lain sebagainya. Maka hendaknya dia ya, mengendarai kendaraan. Wa fi riwayatin, dan juga di riwayat yang lain, innallaha laghaniyun an ta'dhibi hadza nafsahu, sesungguhnya Allah itu tidak perlu ya terhadap ya orang ini itu menyiksa dirinya sendiri. Kita lihat catatan kaki, akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.